Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan huwa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar fi dhawil kitabi wa sunnah, dan kita memasuki permasalahan yang keenam, masih dalam pembahasan seputar hukum-hukum zakat. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam, fi zakati urudit tijarah, fi zakat urudit tijarah, penjelasan tentang zakat, barang-barang yang akan diperdagangkan. Urud, al-urudu jam'u ardin wa arad, yang dimaksud al-urud jama' dari ardun dan arad, dan al-arad artinya al-mata', al-mata', yani barang atau harta seseorang, mencakup segala jenis barang yang dimiliki oleh seseorang, itu disebut arad. Jamaknya urud. Adapun yang dimaksud dengan urud at-tijarah, wa huwa ma a'addahu al-muslimu lit-tijarati min ayyi sinfin kana, yaitu apa yang telah dipersiapkan oleh seorang muslim untuk diperdagangkan dari jenis apapun barang tersebut. Apakah itu emas, perak, mobil, ya, makanan pokok, sandang pangan, dan yang lainnya, rumah, apa saja yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, diperjualbelikan, maka itu disebut urud at-tijarah. Wa huwa a'ammu amwali zakati wa ashmaluha, dan ini merupakan harta zakat yang paling umum sifatnya dan paling mencakup. Paling mencakup karena kaitannya dengan segala jenis barang yang dimiliki oleh seseorang, barang apapun itu. Apabila dipersiapkan untuk diperdagangkan, maka dia termasuk dalam kategori urudu at-tijarah. Wasummiya bidhalika li'annahu la yastaqir bal ya'ridu thumma yazul. Disebut urudu tijarah disebabkan karena barang dagangan tersebut tidak menetap, namun akan hilang dan mungkin berganti dengan barang yang lainnya. Fa inna at-tajara la yuridu hadhihi as-sil'ata bi'ainiha, sebab pedagang tidak menghendaki barang tersebut secara khusus. Wa inna ma yuridu ribhaha min an-naqdain, namun yang diinginkan oleh pedagang adalah keberuntungan yang dia dapatkan dari dua jenis naqd, emas atau perak, atau yang menduduki kedudukannya, yang menduduki kedudukannya. Nah, seorang berdagang dia tidak menginginkan barang dagangannya terus ada padanya, namun tentu dia menginginkan untuk segera melepasnya. Semakin berputar, maka semakin mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi yang dikehendaki dari urudu tijarah bukan barangnya, namun keberuntungan yang dihasilkan dari hasil berdagang. Wa zakat wajibatun fihi, dan zakat wajib hukumnya pada urudu tijarah. Di antara dalilnya li umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan umuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkannya, yang memintanya dan yang tidak memintanya. Waliqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik, dari apa yang telah kalian usahakan. Di antara tafsir yang masyhur dari para ulama, Mujahid dan yang lainnya mengatakan, yaitu sesuatu yang kalian perjual belikan. Maka sabtum hai bitijarah, yang kalian hasilkan dari berjual beli. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, a'limhum anna Allah afterada alaihim sadaqatan min amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sampaikan berita kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka sedekah, zakat dari harta-harta mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Wala syakka anna urudat tijarati mal, sementara barang dagang termasuk di antara jenis harta. Ini riwayat-riwayat yang atau dalil-dalil yang sifatnya umum, dan mencakup di dalamnya adalah apa yang telah diusahakan oleh seorang dari perdagangan. Dan lebih tegas lagi yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih, bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, laisa fil urudi zakah illa ma kana litijarah, laisa fil urudi zakah, tidak ada zakat pada harta atau barang seorang kecuali yang digunakan, dimanfaatkan untuk berdagang. Maka dalam berdagang ada zakat. Dan sebagian para ulama menukilkan ijma', kesepakatan para ulama tentang adanya zakat dagang. Wa syurutu wujubi zakati fiha, adapun syarat-syarat wajibnya zakat pada urudu tijarah, pada barang yang akan diperjualbelikan, diperdagangkan. Yang pertama, ayyumallikaha bifi'lih, dia menguasainya dengan perbuatannya, dia menguasai kepemilikannya, yakni benar-benar dia memiliki barang tersebut. Kasyira', seperti membelinya, wa qabulil hadiyah, atau menerima hadiah dari yang lain. Fala yadkhulu fi dhalika al-irth wa nahwuhu mimma yadkhuluhu qahra, maka tidak termasuk dalam hal ini adalah harta warisan dan yang semisalnya dari sesuatu yang dia dapatkan ya tanpa dia membelinya, tanpa dia mendapatkan sebagai hibah atau hadiah. Naam. Jadi syarat yang pertama, dia harus memiliki, mempunyai barang tersebut yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, ayyamlikaha biniyati tijarah, dia memilikinya dengan tujuan untuk memperdagangkan. Untuk memperdagangkan. Naam. kapan dia belum berniat untuk memperjualbelikan, maka tidak termasuk ke dalam urud at-tijarah. Jadi harus dengan niat. Maka dari niat itulah awal permulaan perhitungan zakat perdagangan. Misalnya seorang memiliki rumah di satu jalan, satu daerah. Dia belum punya keinginan untuk menjual rumah tersebut. Maka tidak ada kaitannya dengan zakat. Namun kapan dia berkeinginan, berniat bahwa rumah yang ada di jalan fulan ini mau saya jual. Maka kapan dia memulai niatnya, maka dari situlah terhitung ya harta tersebut sebagai harta tijarah, urudu tijarah. Maka rumah itu termasuk urudu tijarah. Seorang punya mobil yang dia ingin menggunakan secara pribadi, tidak ingin menjualnya, maka tidak ada zakat. Namun kapan dia berniat untuk memperjualbelikan, maka dari situlah dimulai niat yang menetapkan status mobil tersebut sebagai urudu at-tijarah. Ya, jadi dimulai dari awal niatnya. Maka dihitung dari permulaan niat. Atau misalnya seorang memiliki harta. Dia memiliki uang 500 juta rupiah. Belum ada keinginan, dia hanya menyimpannya. Namun kapan dia berniat untuk memperdagangkan, dia keluarkan misalnya 200 juta sebagai modal dagang. Maka mulai pada awal dia berniat, di saat itulah dia memulai perhitungan zakat at-tijarah, zakat dagang. Jadi harus disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Nah, kapan dia memulai berniat untuk berdagang, maka apa yang menjadi modalnya, apabila mencapai nisab, maka dihitung dari awal mencapai nisab. Dari situ bertahan selama setahun. Hitungannya, hitungan zakatnya sama seperti zakat emas dan perak. Apabila bertahan selama setahun, maka dikeluarkan zakat 2,5%. Kalau seorang misalnya dia ingin menjual mobilnya 200 juta. Setelah dia menjual, maka dia mendapatkan 200, mencapai nisab. Sebulan kemudian dia manfaatkan untuk keperluan pribadinya dan seterusnya. Akhirnya dia berhenti dagang, dia sekedar menjual. Tidak lagi berdagang, hartanya berkurang. Kurang dari ukuran nisab, maka tidak ada zakat. Kurang dari ukuran nisab, maka tidak ada zakat. Seorang ingin berdagang, modalnya 2 juta rupiah. Belum mencapai nisab. Dari 2 juta, dia mulai mengembangkan perdagangannya. Maka dia menjual misalnya telur asin. Dia beli sekian, jual lagi, ya laku, buat lagi, jual lagi, laku. Akhirnya berkembang modalnya bersama dengan keuntungannya sampai 50 juta. Ya. Kalau kita menghitung misalnya nisabnya yang paling rendah dari yaitu nisab perak. Misalnya 8 juta, misalnya. Nisab perak 8 juta. Maka kapan dari modal bersama dengan keuntungan mencapai nisab 8 juta misalnya, maka dari saat mencapai nisab dia mulai menghitung zakat tersebut. Apabila bertahan setahun tidak berkurang dari nisab, bahkan bertambah, maka dikeluarkan zakat. Dikeluarkan zakat perdagangan. Dimulai dari mencapai nisab. Apabila dia dari awal dia telah berniat untuk berdagang, bahkan dia telah melakukannya, namun belum mencapai modal atau belum mencapai nisab. Nah, yang ketiga, antabluga qimatuha nisaban. Nah, ini nilainya mencapai nisab. Bil idafati ila syuruti al khamsati sabiqati fi awali zakah. Digabungkan lagi dengan lima syarat sebelumnya pada pembahasan awal zakat. Dari muslim, merdeka, dia bukan seorang budak, memiliki harta, capai nisab, bertahan selama setahun. Jadi mencapai nisab. Jadi kalau misalnya dia modalnya bersama dengan jumlah dagangannya hanya mencapai 500 ribu misalnya, atau mencapai 1 juta, tidak ada zakat, karena tidak mencapai nisab. Jadi kapan mencapai nisab, dia punya keuntungan hingga mencapai nisab, maka dimulai dari awal mencapai nisab, dia menghitung zakat tersebut. Jika bertahan selama setahun, meskipun dengan pergantian barang, awalnya dengan telur asin, akhirnya jadi jualan motor, akhirnya berkembang jadi jualan mobil, maka berarti pada saat mencapai nisab dia mulai menghitung zakat per tahun. Per tahun semakin berkembang, pada tahun yang berikutnya setiap tahun dia wajib mengeluarkan zakat at-tijarah. Nanti akan disebutkan insyaallah taala bagaimana cara menghitung dari barang dagangan yang akan digunakan untuk tijarah bersama dengan hasilnya. Baik, sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.